Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار ايها الناس فانتم عذاب الله. Kita masih pada bab wudhu, bab yang menjelaskan tentang masalah wudhu seperti qiyamul lail, sholatul lail. Sudah kita baca hadis pertama atau hadis 131 yang menjelaskan sholatul lail makna-makna. Sekarang kita baca hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت dari عائشة رضي الله تعالى عنها dia berkata من كل الليل dari setiap malam dari setiap bagian-bagian malam pada awal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rasul alaihi wa sallam pernah melaksanakan witir min awalil lail di awal malam wa awsatihi atau tengah malam wa akhirihi atau akhir malam fantaha dhuhruhu ila sahar dan witirnya terhenti sampai waktu sahur. Jadi riwayat ini barangkali menjelaskan kepada kita tentang waktu-waktu witir. Kapan mulainya, kapan pula berakhirnya. Terkait dengan masalah awal waktu, ada istilah di kalangan para ulama, namun yang rajih barakallahu fikum, awal waktu untuk qiyamul lail ialah ba'da salatil isya. Ba'da salatil isya, setelah salat isya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Busrah Al-Buhari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Inna Allah zadakum salatan wa yumtu. Fasalluha ma baina al-isha' ila ayyatu al-fajr." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kalian satu salat, yaitu witir. Kerjakanlah antara tiga sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar, ya Allah. Yang diinginkan dengan isya di sini ialah setelah salat isya. Sebab kalau ada seseorang yang melaksanakan witir atau dia mulai sebelum mengerjakan isya, dapat. Harus isya dulu. Walaupun sudah melampaui waktu isya, itu benar itu dua orang. Sehingga kerjakan isya pada waktu isya. Setelah sholat isya yang fardu itu baru mengerjakan dia boleh. Ini dikatakan awalul lail, awal malam. Kemudian ditutup atau diakhiri dengan turunul fajar, dengan terbitnya fajar yaitu yang fardu. Itu yang dikatakan ini wajib sampai akhir malam. Dan sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha witirnya berakhir sampai waktu sahur, yakni habisnya waktu sahur ditandai dengan terbitnya fajar sore. Maksudnya waktu subuh. Dibuatkan dengan di atas yang sudah banyak sebelumnya hadis Abdullah bin Umar di atas kalau Rasulullah SAW mengatakan fa'idah kalau kalian takut subuh, maka dia sholat satu rakaat sebelum ini. Kata-kata khawatir subuh itu menunjukkan pada satu akhir waktu ia mulai atau akhir waktu witir ia terbitnya fajar shofing. Terbitnya fajar shofing. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Halo. Maka pelaksanaan witir atau qiyam mulai antara itu bisa di awal atau di tengah atau di akhir. Yang paling awal, yang paling awal di akhir. Dulu biasanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian bangun sepertiga malam terakhir, dia mulai, kemudian pada seperenam terakhir tidur. Tidur, jenak. Baru kemudian perjalanan perang dan subuh beliau bangun, kemudian beliau telah dua rakaat sholat subuh dan subuh sholat. Itu betul biasa. Boleh juga dikerjakan di awal atau tengah malam, atau boleh juga di awal malam sampai tengah malam. Banyak ya. Boleh juga dari mulai awal malam sampai akhir malam, atau awal malam sampai menjelang subuh. Artinya masalah suntuk itu semuanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika Ramadan. Sudah pernah dibuat dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan mengingatnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Rasul pernah salat tarawih dia mulai pada malam yang ke-23 dari mulai awal malam sampai menjelang tengah malam. Pada malam yang ke-25 dari mulai awal malam sampai tengah malam. Pada malam yang ke-27 dari mulai awal malam sampai waktu datang. Langsung. Ini semuanya waktu-waktu melaksanakan sholat lail rutin bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan di masing-masing. Walaupun yang afdal yang sering dikerjakan Rasulullah SAW ialah seperti malam yang terakhir. Barakallahu fiik. Hadza wallahu insyaallah. Hadza wallahu insyaallah. Nah, Hadis yang terakhir dari tabligh. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli min al-lail 13 rak'atan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau salat malam 13 rakaat. Yutir min dhalika bi khamsin. Beliau yutir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk pada satu pun dari rakaat terakhir, agar tidak duduk tasyahud pada sedikit pun dari 5 rakaat illa fi akhiriha, melainkan di akhir rakaat. Artinya, 5 rakaat sekaligus satu kali tasyahud. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Masya Allah. Hari ini para sahabat menjelaskan kepada kita salah satu dari keindahan tata cara salat malam yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahannya ialah witirnya 5 rakaat sekaligus. Jumlahnya 13 rakaat. Jadi kita kerjakan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Berapa ini? 8. 3. 5. Langsung witirnya 5 rakaat sekaligus. Sekali salam. Bisa pula kita kerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat lagi sekali salam. Berapa ini? 8. Kemudian witir 5 rakaat sekaligus sekali salam. Intinya Pak, witirnya 5 rakaat sekaligus sekali salam. Jumlahnya 13 rakaat. 13 rakaat ini yang paling banyak yang dikerjakan Rasulullah SAW. 13 rakaat ini selain 2 rakaat ringan bagi pembuka yang mulai, selain ba'diyah isya, selain 2 rakaat qabliyah zuhur. Ini murni yang mulai 13 rakaat ringan witir 5 rakaat dan plus. Ini dia salah satu dia yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita untuk mengerjakannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terkait dengan masalah ini sangat banyak disebutkan dan dikumpulkan riwayat-riwayatnya pada Syekh Muhammad bin Turdi Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Shalatut Tarawih. Beliau menyebutkan tidak cuma satu atau dua atau tiga keisi, ada beberapa keisi yang saat malam yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai muslim boleh melaksanakan salah satu dari mereka. Itu semuanya boleh. Namun yang masyhur umum ialah dua rakaat salam, satu rakaat witir, atau 4 rakaat salam sekaligus, 4 rakaat salam sekaligus, 3 rakaat salam sekaligus. Nah, Dan yang diingatkan terkait dengan mempraktekan, terkait dengan mempraktekan keikhlasan sholat malam secara umum di tengah-tengah masyarakat, disampaikan terlebih dahulu ilmunya kepada mereka, dasar hukumnya, dasar argumentasinya, mereka paham. Tolong. Nah, khawatir di nanti mereka tidak ngerti, ngertinya ialah 2, 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 1 kok muncul tiba-tiba 5 tahun. Ini kita mungkin sesuatu yang besar jadi kita lakukan dulu, nanti ujungnya kemudian ya itu di tengah-tengah kalau dengan sebuah sampai dalam waktunya yang kita mengkaji ilmu lah. Ada masalah kalau masyarakat harus betul-betul diperhatikan kondisi masyarakat. Baik, untuk istri yang 5 rakaat kali itu disebutkan 1 tasyahud. Sekarang bagaimana tubuhnya? Tubuhnya istirahat ada kata waktu karena kita bahas kemarin sebelumnya istirahat. Kaitannya sholat yang memiliki 1 tasyahud duduknya istirahat walaupun dengan 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat atau 5 rakaat semuanya 1 rakaat witir 2 rakaat rukuk dan sunat yang lainnya 3 rakaat 3 rakaat witir sekali itu 4 rakaat kayak apa 4 rakaat ya terawih, berkat langsung sekali itu. Setelah itu berkat kobiyah luhur. Yang 5 rakaat, yang barusan. Witir 5 rakaat. Semuanya 1 tasyahud. Maka dipercayakan duduknya di jalan dan duduknya sunnah dawud. Halo, alhamdulillah. Nah, tapi yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر عقب الصلاة باب berzikir setelah selesai salat عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna raf'a shawti bizikr bahwasanya mengangkat suara mengeraskan suara dengan zikir hina yansarifu an-nasu minal maktubah tatkala orang-orang selesai berfardhu kana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada masa Rasulullah sallallahu yakni mengeraskan suara zikir selesai salat fardu itu umum terjadi zaman Rasulullah. Qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kuntu a'lamu idza sarahu bidzalik saya mengetahui suara keras pada zikir itu apabila mereka selesai salat idza sami'tu apabila mendengar ketika selesai salat. Wabilafin dan disebutkan dalam lafaz yang lain. Ma kunna na'rifu inqidha' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami dulu tidak mengetahui selesainya salatnya Rasulullah sallallahu melainkan dengan takbir. Masya Allah. Jadi hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita hukum mengeraskan suara zikir setelah selesai salat. Ini bukan salat. Selesai salat fardu kan zikir ya. Sekarang apa hukumnya mengeraskan zikir ketika ini? Ini Apa hukumnya? Disebutkan dalam riwayat ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, itu sesuatu yang sudah terjadi dan dikerjakan di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibn Abbas mengetahui selesainya salatnya Rasul ya dengan zikir yang keras itu. Ada hukumnya apa ini? Hukumnya? Hukumnya? Hukumnya ada istilah di kalangan ada yang berpendapat wajib. Wajib dikeraskan suara zikir ini. Ini pendapatnya apa ini? Kalau wajib tidak pendapat yang tepat. Tidak ada lafaz yang menjelaskan wajib musim. Ada lagi yang berpendapat ialah dianjurkan untuk diri tidak dikeraskan suaranya. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama mereka berhujjah dengan keumuman dari ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk berzikir dengan suara yang diri. Seperti Allah Taala udhu Rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hendaklah kamu berdoa kepada Rabb kalian dengan tadarru dan diri. Wa qul rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Berzikir kepada Allah dari jiwa ini dengan tadarru dan dengan khufyah diri. Masyaallah. Ketika sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika menaiki kendaraan, naik ke atas tempat yang tinggi, mereka berzikir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul mengingat, beliau mengatakan, innakum la tad'una summa wa la qa'ida. Arfi'u anfusakum. Dirikan suara kalian. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau zat yang baik. Itu hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pendapat jumhur. Justru yang dikutahkan ini. Ini. Nah. Ada lagi yang berpendapat yang boleh mengeraskan suara zikir hanya imam saja. Imam saja. Imam. Ada lagi yang berpendapat yang keempat, kalau dikeraskan suara zikirnya itu lintahi untuk mengajari orang lain kaifiat zikir, boleh. Kalau bukan tujuan untuk tadi mengajari orang, tidak boleh. Ini pendapat dari Imam Mustadi rahimahullah. Pendapatnya Imam Mustadi ini pendapatnya Imam Mustadi rahimahullah. Kalau mengajari orang, dikeraskan bacaannya. Kalau pertanyaan dari orang, mari keraskan. Ada lagi pendapat yang kelima. Barang yang dikeraskan itu hanya bacaan takbir. Yang dikeraskan itu hanya bacaan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apapun yang selesainya diri. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah riwayat dan dirasikan oleh Al-Hafidh Ibn Rasulullah. Mana artinya? Pendapat yang masih adalah yang tiap mengurus yang pendapat yang terakhir atau hukum ialah pendapat yang terakhir yang telah disyariatkan mengeraskan suara zikir tapi tidak semua zikir. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis Ibn Abbas ini lafaz yang pertama zikir diterangkan dengan lafaz yang kedua lafaznya takbir. Paham ya? Ma'abunna ma'alifun kibwa'a surati rasulillah illa bintadbir. Takbir yang dimaksud, yang dimaksud dengan zikir di atas adalah takbir dengan keras suaranya. Didengarkan dengan apa? Itu belakang. Karena beliau ikut masih masjid. Atau selebihnya dengan suara lirih itu hukum asal berzikir sebagaimana Al-Qur'an dan hadis yang dibawakan jumhur. Dengan keras yang membacanya imam dan makmum lama soalnya sehingga terdalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takdir Allah berapa kan tidak disebutkan bilangannya berarti sekali cukup lebih tidak ada masalah tidak ada pembatasan tertentu. Yang penting takbir. Tanya salah, langsung mengatakan Allah. Dengan semua makhluk, dengan semua jemaah, walau tidak mendengarkan salam imam, ngerti sudah selesai salamnya. Selain diri, nanti kan. Tarik. Bisa kita menerapkan zikir tersebut apabila ada riwayat lain yang menerapkan yang disebutkan dalam riwayat yang lain ialah dikeraskan bacaan asal istighfar hadisnya Tauban juga bacaan Allahumma anta salam anta salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram hadisnya Tauban tiga ini selebihnya jadi praktiknya ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Akbar jika boleh, aku boleh ada masalah terus Astagfirullah ya kali Allahumma anta salam anta salam jazara sayyidil jalali wal ikram wih, setelah itu jadi ketika ada semua riwayat yang menjelaskan tentang zikir saat salat diri dari ini berlaku imam dan makmum. Wabah ini. Maka semua riwayat, semua hadis yang menyebutkan bahwasanya mereka dahulu mengeraskan suara zikir setelah salat itu dimaknakan dengan zikir dari takbir. Istighfar tiga kali, kemudian Allahumma anta salam minta salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu yang terkenal periode yang lalu. Kemudian diingatkan dalam mempraktikkan zikir yang keras ini para tersebut dilaksanakan sendiri-sendiri. Imam membaca sendiri, makmum juga membaca sendiri, tidak dipimpin, tidak secara jamaah. Kalau sama iya, bersama. Tetapi kalau seandainya dikarenakan beberapa yang sama mengerjakan bertepatan dengan suara yang satu, mata-mata itu ketepatan. Dengan kamu dan imamnya Allahu Akbar. Hati yang mana? Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah begitu. Itu namanya ada. Itu ini. Jadi berjamaah dibesarkan oleh kebanyakan ulama dalam untuk perbuatan besar, perbuatan yang baru diadakan dalam Islam. Kita terima kasih. هذا الله إن شاء الله تعالى نعم selebihnya berkemudian membaca zikir-zikir setelah selesai sholat paham saya ada maksud jadi sedangkan memang yang diteraskan di sekolah takbir di dalam hariwan yang lain festival jalan dan selain Allahumma salam kepada saya dan juga dikeraskan suaranya pelakunya tidak dikeraskan suaranya masalah baik Sekarang itu yang diingatkanlah ini ya. Yang dilakukan saat sholat adalah zikir. La du'a'un wa la qiyamun. Yang dilakukan setelah selesai sholat adalah berzikir. Adalah berzikir. Bukan berdoa, bukan pula tilawah Al-Qur'an. Tiga yang dicontohkan dalam Rasulullah SAW zikir. Dan dari zikir, zikir yang dicontohkan Rasulullah, di situ ada untuk doanya. Bahkan ada untuk tilawahnya. Di antara untuk doanya yang diadakan untuk Rasulullah SAW, Allahumma amin ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Al-Qur'an. Untuk tilawah ialah membaca Al-Falaq, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Tilawah. Baru. Maka apabila ada seseorang yang secara khusus, secara khusus berdoa setelah selesai sholat dan dijadikan rutinitas, ya, rutinitas, maka itu sudah sunnah, menyelisih sunnahnya Rasulullah. Nah, begitu. Ini bersalah doa, doa dia pun juga doa macam-macam yang diinginkan, yang dia lakukan, yang dia panjatkan, terus bicara setiap harinya, setiap sholatnya, itu tidak sunnah, menyelisih sunnah. Tapi kalau terkasih saja, kata dia lagi mengalami sesuatu, butuh apa begitu, terus jadi berpikir kepada Allah, dan bisa selesai, doa dia kepada Allah, jangan. Tidak ada masalah. Sudah berhenti, jadikan kita rutinitas, maka sudah sunnah. Saya mau tanya sama mana yang lebih afdal secara umum, mana yang lebih afdal, tilawah Al-Quran atau berzikir? Gimana baik? Secara umum mana yang lebih afdal, membaca Al-Qur'an atau berzikir? Baca Al-Qur'an, yakin lah ya. Karena kan Allah tahu yang mana. Nah, pertanyaan kedua, mana yang lebih afdal setelah selesai sholat? Membaca Al-Quran atau berzikir? Kalau ketiga ini, para tuan, jawabannya mana? Nantinya enggak ada kebingungan sama. Nah, secara umum di dalam para ulama kita, membaca Al-Quran itu lebih afdal dari zikir. Tilawah itu ada unsur tilawah dan di dalamnya itu zikir. Zikir pun biasa, zikir itu. Tetapi pada waktu-waktu tertentu barulah zikir itu lebih afdal daripada tilawah Al-Qur'an. Pada waktu-waktu tertentu yang memang kita dianjurkan untuk berzikir. Seperti setelah sholat disebutkan yang tegas oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah dalam Mustalahumah Al-Qawaid Al-Jaziyah, beliau menjelaskan bahwasanya membaca Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir. Tetapi pada waktu-waktu tertentu yang namanya zikir itu lebih afdal dari tilawah Al-Qur'an. Di antara contohnya, zikir setelah selesai salat. Nah, waktu yang dituntutkan, yang dianjurkan, zikir. Bukan tilawah. saat itu zikir di awal. Juga seperti zikir pagi, zikir petang. Zikir waktu pagi, bahkan saja zikir waktu petang yang diwajibkan dalam ulama sekarang bahkan zikir badal fajr, zikir badal asr, zikir pagi dan petang. Ketika itu yang mesti afdal zikir bukan bilang. Kalau mau yang mesti afdal, selesaikan zikir pagi dulu dengan proses silakan berjalan. Selesaikan zikir petang dulu selain waktunya berjalan. Tapi kalau kamu ganti yang tadinya zikir pagi diganti dengan tilawah, maka itu amal yang kurang afdal. Barakallah. Barakallah. Nah, barakallah. Ini yang diingatkan. Masya Allah. Saya ingin tanya, apakah batasan antara khilaf sunnah dan bid'ah? Masya Allah. Khilaf sunnah itu bahasanya umum. Bahasa diplomasi. Kalau kita itu bahasa penuh. Gitu ya. Tidak semua amal yang dikatakan khilaf sunnah langsung berdasarkan bid'ah. Tetapi semua amal yang dinyatakan bid'ah pasti khilaf sunnah. Gitu ya. Jadi pada khilaf sunnah, khilaf sunnah itu umum bahasanya. Jadi ada yang sudah dinyatakan bid'ah, ada yang belum dinyatakan bid'ah, ada yang belum dinyatakan bid'ah. Khilaful sunnah saya semisal ayat khilaful awla menjelajahi yang lebih tepat menjadi awal. Ini umumnya digunakan oleh para ulama untuk mirip kayak mantu, mirip kayak mantu. Kalau yang tadi apa namanya dikatakan khilaful sunnah menjelajahi sunnah itu hampir-hampir menuju ke arah sunnah. Bisa menjadi bid'ah kalau orang tadi, dalam orang tadi berdoa setelah selesai sholat berulang-ulang setiap kali demikian dan dia meyakininya sebagai perkara yang sunnah, meyakini sebagai perkara yang sunnah, atau dia meyakini satu paket dengan sholatnya. Kalau nggak doa setelah itu sholatnya nggak sah. Maka ya tetap yang semacam itu baru-baru bisa mengalihkan dia yang tadinya perkara yang tidak sunnah berjelas di aula menjadi perkara yang bid'ah. Sehingga menurut cukup bid'ah itu panjang prosesnya sampai dikatakan sebelum bid'ah itu umumnya ada unsur batin ada unsur diyakini sebagai aham diyakini sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat pasangannya kayak rumah itu. Lihat pasangannya. Ah, dia mau tanya kan? Nah. Iya. Jadi zikir pagi dulu. Beda dengan zikir pada salat. Jadi dalam prakteknya antum setelah subuh, habis subuh setelah subuh berzikir untuk zikir ba'da salat. Bukan ada beberapa zikir-zikir yang ada yang dihitungkan dalam sunnah. Selesaikan zikir pada salat, terus setelah itu nyambung zikir pagi. Selesai ambil zikir. Barakallahu. Bisa pula ketika antum misalkan lagi subuh, habis sholat subuh, zikir pada subuh, sambil antum jalan menuju ke mobil, menuju ke rumah, apa begitu. Terus berzikir dengan zikir pagi. Juga terkait dengan zikir petang, bagian ulama kita merujukkan pada asr, jadi yang dirujukkan sama Syekh Abdul Bukhari, beliau merujukkan pada asr setelah sholat asar, zikir pada sholat asar, dilanjutkan dengan zikir petang. Juga sama prakteknya dengan yang tadi. Ini langsung, kita langsung jadi satu. Ini